terjadi di dunia ini. Derita yang pernah ku alami, mungkinkah percobaan bagi diriku? Karena dosa dan kesalahanku. Walaupun apa yang akan terjadi akan ku tempuh juga hidup ini, namun ku harus tabah menerimanya, biarpun sampai di akhir nanti. Hanya doa yang dapat ku panjatkan agar hidupku nantikan bahagia. Harus terjadi rintangan hidup yang ku alami. Semua ini hanya datang darimu. Ku rela diriku menerima. Datang dari